Bismillahirrahmanirrahim. Terjemahan buku Ihya Ulumuddin karya Imam Al-Ghazali. Cetakan tahun 1998. Buku jilid ke-1 mulai halaman 695. Kitab Rahasia Zakat. Lanjutan dari sebelumnya. Bagian ke-4. Zakat perniagaan. Zakat perniagaan adalah seperti zakat emas dan perak, dan dihitung tahunnya dari sejak dimiliki uang atau modal pembeli barang yang diperniagakan. Kalau uang itu sampai nisab, kalau kurang dari nisab atau dibeli dengan benda, dengan diniatkan perniagaan, maka tahunnya dikira dari waktu pembelian. Zakat itu dibayar dengan uang dari negeri yang bersangkutan, dan dengan uang itulah barang-barang perniagaan itu dinilai. Kalau barang perniagaan itu dibeli dengan suatu uang dan uang itu cukup nisabnya, maka barang perniagaan itu lebih utama dinilai dengan uang tadi daripada dengan uang dari negeri yang bersangkutan. Kalau diniatkan berniaga dari harta yang disimpan, maka tidaklah dikira tahunnya dengan semata-mata niat sebelum dibeli sesuatu dengan uang itu. Manakala niat berniaga itu dibatalkan sebelum cukup tahunnya, niscaya gugurlah zakat. Dan yang lebih utama, zakat tahun itu dilunaskan. Laba yang diperoleh dari barang perniagaan pada akhir tahun wajiblah dizakati menurut tahun modal, dan tidak untuk laba itu dimulai dengan tahunnya sendiri, seperti anak-anak binatang ternak menurut tahun induknya. Uang yang dipertukarkan tidak putus tahunnya dengan pertukaran yang berlaku di antara pemilik-pemilik uang itu, seperti perniagaan-perniagaan yang lain. Dan zakat dari keuntungan harta berdua laba adalah atas si pekerja, walaupun keuntungan itu belum dibagi. Inilah yang lebih sesuai menurut kias. Bagian ke-5. Zakat emas dan perak yang diperoleh dari simpanan orang-orang dahulu atau rikas, dan yang diperoleh dari tambangnya atau ma'din. Rikas ialah harta yang ditanam di dalam tanah pada masa jahiliyah dan diperoleh pada tanah yang belum berlaku milik seseorang padanya dalam Islam. Maka wajiblah atas orang yang memperoleh emas dan perak dari rikas itu 1/5 untuk zakat. Dan tahun tidak dikira. Dan yang lebih utama, nisabnya pun tidak dikira, karena diwajibkan 1/5 itu menguatkan tentang keserupaannya dengan harta rampasan perang atau ghanimah. Dan mengira nisabnya pun tidak jauh daripada kebenaran, karena penyerahannya adalah sama dengan penyerahan zakat. Dari itu dikhususkan rikas menurut paham yang lebih kuat atau as-sahih kepada emas dan perak saja. Adapun ma'din, maka apa yang dikeluarkan dari tambang tidak dikenakan zakat selain emas dan perak. Zakatnya setelah dihancurkan dan dibersihkan ialah 1/40 menurut pendapat yang terkuat dari 2 pendapat. Dan berdasarkan itu nisabnya diperhitungkan. Mengenai kiraan tahun, terdapat 2 pendapat. Menurut suatu pendapat, diwajibkan 1/5 dari makdin itu untuk zakat. Dan berdasarkan kepada pendapat ini, tahunnya tidak diperkirakan. Mengenai nisabnya, terdapat dua pendapat. Yang terkuat di antara kedua pendapat ini, ilmu yang sebenarnya adalah pada sisi Allah Ta'ala. Ialah hubungannya. Ialah dihubungkan dengan batas wajibnya dengan zakat perniagaan. Karena hasil barang pertambangan itu adalah semacam perusahaan. Dan mengenai kiraan tahunnya dihubungkan dengan al-mu'asyarat. Dari itu tahunnya dan dikira atau tegasnya tidak disyaratkan cukup setahun. Karena ma'din itu adalah benda yang diambil manfaatnya pada benda itu sendiri. Dan nisabnya dipandang seperti pada al-mu'asyarat. Yang lebih terpelihara dari kesangsian atau mengingat perbedaan pendapat di antara para alim ulama ialah supaya dikeluarkan 1/5 dari ma'din itu untuk zakat tanpa diperhitungkan sedikitnya dan banyaknya dan tanpa diperhatikan pula benda dari ma'din itu, baik ia emas dan perak atau lainnya, supaya terlepas dari kesangsian dengan perbedaan-perbedaan pendapat itu. Karena perbedaan-perbedaan pendapat itu merupakan sangkaan-sangkaan keras yang mendekati kepada kebenaran daripada pertentangan. Meyakini kepada suatu fatwa daripadanya adalah membahayakan karena pertentangan yang meragukan itu. Bagian ke-6. Tentang zakat fitrah. Zakat fitrah itu wajib menurut sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam atas tiap-tiap muslim yang ada kelebihan dari makanannya dan makanan orang-orang yang menjadi tanggungannya pada hari raya fitrah dan malamnya sebanyak segantang daripada makanan yang mengenyangkan dengan sukatan gantang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu 2/3 man yang dikeluarkan dari jenis makanannya atau dari jenis yang lebih baik daripadanya. Diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim dari Ibnu Umar. Kalau ia bermakan tetap gandum, maka tidak dibolehkan sa'ir untuk zakat fitrahnya. Dan kalau ia bermakan tetap biji-bijian yang bermacam-macam, niscaya dipilihnya yang terbaik. Dan mana saja yang dikeluarkannya, memadailah. Pembagian zakat fitrah itu adalah seperti pembagian zakat harta yang lain. Maka wajib dilengkapkan dengan segala macam manusia yang berhak menerimanya. Tidak boleh dikeluarkan yang telah hancur ditumbuk dan yang telah menjadi tepung yang halus. Diwajibkan atas suami muslim, fitrah istrinya, fitrah budaknya, anak-anaknya, dan tiap-tiap keluarganya yang menjadi tanggungannya, yakni yang wajib ia tanggung nafkahnya dari bapak, ibu, dan anak-anaknya. Bersabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, lunasilah zakat fitrah itu dari orang-orang yang nafkah hidupnya menjadi tanggungan kamu. Zakat fitrah dari budak yang dipunyai oleh dua orang yang berkongsi adalah atas orang-orang itu. Dan tidak wajib zakat fitrah budak yang kafir. Kalau sang istri mengeluarkan fitrah untuk dirinya sendiri, maka memadailah. Dan bagi sang suami, boleh mengeluarkan fitrah untuk istrinya tanpa izin istri. Kalau makanan yang berlebih setelah dikeluarkan untuk fitrahnya mencukupi untuk sebagian dari orang-orang yang menjadi tanggungannya, maka dikeluarkan fitrah untuk sebagian itu. Dan yang lebih utama didahulukan ialah yang nafkah hidupnya lebih kuat menjadi tanggungannya. Rasulullah SAW mendahulukan nafkah anak dari nafkah istri dan nafkah istri dari nafkah pembantu rumah tangga atau babu atau jongos. Diriwayatkan Abu Dawud dari Abu Hurairah. Inilah hukum-hukum fikih yang harus diketahui oleh orang kaya. Dan kadang-kadang terjadi beberapa peristiwa yang jarang terjadi di luar dari ini. Maka dapatlah ia berpegang kepada fatwa ketika terjadi sesudah memahami sekedar yang penting ini. Pasal kedua tentang menunaikan zakat, syarat-syaratnya yang batin dan yang zahir. Ketahuilah bahwa wajiblah atas orang yang menunaikan zakat menjaga lima perkara. Pertama, niat, yaitu berniat dengan hati menunaikan zakat fardu dan disyaratkan menentukan harta yang dikeluarkan zakatnya. Kalau ada hartanya yang jauh, lalu dikatakannya, ini dari hartaku dan yang jauh, kalau ia selamat, kalau tidak, maka menjadi sedekah sunat. Maka bolehlah yang demikian. Karena walaupun tidak ditegaskannya yang demikian, hasilnya begitu pula, kalau disebutkan secara umum. Niat dari wali atau yang mengeluarkan zakat dari harta orang gila dan anak-anak yang berada di bawah asuhannya adalah berkedudukan seperti niat orang gila dan anak itu sendiri. Dan niat dari sultan atau penguasa adalah berkedudukan seperti niat si pemilik yang tidak mau mengeluarkan zakatnya. Tetapi itu adalah dalam pandangan hukum duniawi, yakni mengenai tidak dituntut lagi di dunia ini. Adapun di akhirat, tidak. Tetapi tetaplah dalam tanggungannya sampai ia mengeluarkan kembali zakat itu. Kalau diwakilkan kepada orang lain untuk menunaikan zakatnya dan diniatkannya ketika mewakilkan itu atau diwakilkannya kepada wakil itu untuk meniatkannya, maka mencukupilah yang demikian. Karena mewakilkan dengan niat itu sudah niat namanya. Kedua, menyegerakan sesudah sampai tahunnya. Dan pada zakat fitrah, tidak diperlambatkan daripada hari raya fitrah. Dan masuk waktu wajibnya dengan terbenam matahari dari hari yang penghabisan dari bulan Ramadan. Dan waktu menyegerakannya ialah dalam bulan Ramadan itu seluruhnya. Orang yang memperlambatkan zakat hartanya serta ada kemungkinan untuk itu, atau artinya tidak ada halangan apa-apa, maka durhakalah ia kepada Tuhan. Dan tidak terhapus kewajiban itu lagi dengan hilangnya harta. Kemungkinan mengeluarkan zakat itu ialah dengan memperoleh orang yang berhak menerima zakat. Kalau diperlambatkannya karena tidak ada orang yang berhak menerimanya, lalu hilanglah hartanya, maka gugurlah zakat daripadanya. Menyegerakan zakat dibolehkan dengan syarat bahwa hal itu terjadi setelah cukup nisabnya dan berjalan tahunnya, dan boleh menyegerakan zakat 2 tahun. Manakala zakat itu disegerakan, lalu mati orang miskin yang menerimanya sebelum cukup tahunnya, atau ia murtad, atau ia menjadi kaya dengan harta yang lain dari zakat yang disegerakan itu, atau ia mati, maka harta yang diserahkan itu tidaklah menjadi zakat. Dan memintanya kembali tidak mungkin, kecuali apabila disyaratkan meminta kembali pada waktu diserahkan dahulu. Maka dalam hal ini, hendaklah orang yang menyegerakan itu memperhatikan akhir urusan dan keselamatan kesudahan. Ketiga, bahwa tidak dikeluarkan benda lain sebagai gantinya dengan menghitung nilainya, tetapi dikeluarkan benda yang dikenakan zakat padanya. Maka tidak memadai perak dari zakat emas dan emas dari zakat perak, walaupun nilainya terlebih daripada perak. Mungkin sebagian orang tidak memahami maksud As-Syafi'i radhiyallahu an yang mempermudahkan tentang itu dan menitik beratkan kepada tujuan untuk memenuhi kepentingan. Alangkah jauhnya dari berhasil, karena memenuhi kepentingan itu adalah suatu tujuan dan tidaklah ia menjadi seluruh tujuan. Tetapi kewajiban syariatnya adalah tiga bagian. Bagian pertama adalah ibadah semata-mata, tidak masuk padanya keuntungan dan maksud-maksud tertentu. Umpamanya, melemparkan jumrah pada ibadah haji, karena tidak ada keuntungan bagi jumrah pada sampainya batu kepadanya. Maksud syariat mengenai pelemparan batu itu ialah menguji dengan perbuatan, supaya hamba itu melahirkan kehambaan dan perhambaannya dengan sesuatu perbuatan yang tidak dipahami maksudnya. Karena apa yang dipahami maksudnya, kadang-kadang ditolong dan didorong oleh tabiat kepada perbuatan itu. Maka tidak menampak ikhlas perhambaan dan perhambaan. Karena perhambaan itu menampakkan dengan gerak untuk melaksanakan perintah. Yang disembah atau al-ma'bud saja, tidak untuk suatu maksud yang lain, dan sebagian besar amal perbuatan ibadah haji adalah demikian. Dari itu Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca pada ihramnya, labbaik bihajjatin haqqan ta'budan wariqa. Artinya, aku terima panggilan engkau dengan haji dengan sebenar-benarnya beribadah dan kehambaan kepadamu. Diriwayatkan Al-Basar dari Ad-Daruqutni. Sebagai peringatan bahwa itu adalah untuk melahirkan perhambaan dengan mematuhi, karena perintah yang mengikuti perintah semata-mata sebagaimana diperintahkan tanpa penjinaan akal pikiran kepadanya dengan tertalik dan tergerak pikiran itu kepadanya. Bagian kedua, di antara kewajiban yang diwajibkan syariat, tidaklah dimaksudkan daripada suatu keuntungan yang dapat dipahami dan tidak pula dimaksudkan suatu perbuatan kepada Allah, seperti melunaskan utang dari seseorang dan mengembalikan barang yang dirampasnya. Maka tidak ragulah kiranya bahwa dalam hal tadi tidak dipandang perbuatan yang nyata, tidak dipandang perbuatan dan niatnya. Dan manakala sampailah hak itu kepada yang berhak, dengan mengambil haknya atau digantikan dengan yang lain dengan persetujuan dari yang berhak, maka terlaksanalah kewajiban itu dan selesailah tuntunan syariat. Inilah dua bagian yang tidak ada susunan padanya, di mana sekalian manusia dapat memahaminya. Bagian ketiga, yaitu yang tersusun, yang dimaksudkan padanya ada dua perkara yang bersama-sama, yakni keuntungan bagi hamba dan percobaan bagi seorang mukallaf dengan memperhambakan diri. Maka berkumpullah padanya perhambaan kepada Tuhan yang ada pelemparan jamrah dan keuntungan pada pengembalian hak milik. Inilah bagian yang dipahami pada perbuatan itu sendiri. Maka kalau datanglah syariat menyuruhnya, niscaya wajiblah terkumpul di antara kedua maksud itu. Dan tidaklah seyogia dilupakan api yang terhalus daripada keduanya, yaitu memperhambakan dan memperbudakkan diri kepada Allah, disebabkan nyata benar keduanya, dan arti yang terhalus itulah yang terpenting. Dan zakat adalah termasuk golongan ini, di mana tidak ada yang menyadarinya selain Imam As-Syafi'i radhiyallahu anhu. Maka keuntungan bagi orang fakir adalah dimaksudkan pada memenuhi hajat keperluannya, dan itu jelas dan lekas dipahami. Tentang perhambaan kepada Allah dengan zakat, dengan mengikuti segala perinciannya, adalah termaksud dari syariat. Dan dengan memperhatikannya, jadilah zakat itu teman bagi sholat dan haji, tentang adanya sebagian dari sendi-sendi Islam. Dan tidak ragulah kiranya bahwa seorang mukallaf itu sukar membedakan kepada jenis hartanya dan mengeluarkan bagian tiap-tiap harta mengenai macamnya, jenis dan sifatnya, kemudian membagi-bagikannya kepada golongan 8 yang berhak menerima zakat, sebagaimana akan diterangkan nanti. Dan mempermudah-mudahkan dalam hal ini adalah tidak mencederakan terhadap keuntungan orang fakir, tetapi mencederakan terhadap perhambaan kepada Allah. Dan dibuktikan bahwa memperhambakan diri kepadanya atau ta'abud itu dimaksudkan dengan menentukan bermacam-macam oleh beberapa perkara yang telah kami sebutkan dalam kitab yang menerangkan bermacam-macam pendapat dari masalah-masalah fikih. Jelas daripadanya ialah bahwa syariat mewajibkan adalah 5 ekor unta itu seekor kambing. Syariat itu berpaling dari unta kepada kambing dan tidak berpaling kepada emas dan perak dan menilaikannya. Kalau diumpamakan bahwa yang demikian itu karena sedikit mata uang pada tangan orang-orang Arab, maka yang demikian itu menjadi batal dengan diperbolehkan 20 dirham pada penempelan dari kekurangan bersama dengan 2 ekor kambing. Maka mengapakah tidak disebutkan pada penempelan itu sekedar yang kurang dari nilainya? Mengapakah ditentukan dengan 20 dirham dan 2 ekor kambing, sedangkan kain yang dan semua barang adalah mengandung suatu maksud yang sama dengan itu? Apa yang disebutkan tadi dan segala ketentuan yang seumpama dengan dia menunjukkan bahwa zakat tidaklah dibiarkan terlepas daripada perhambaan kepada Allah, sebagaimana pada haji, tetapi dikumpulkan di antara kedua maksud. Dan jiwa yang lemah tidak sanggup memahami segala susunan, dan disitulah terletaknya kesalahan. 4, zakat itu tidak dipindahkan ke negeri lain, karena mata orang-orang miskin di tiap-tiap negeri memanjang sampai kepada harta-hartanya, dan dengan memindahkan zakat itu menyia-nyiakan segala sangkaan. Kalau dipindahkan, memadai juga menurut suatu pendapat atau qaul, tetapi keluar dari keraguan-keraguan perselisihan itu adalah lebih utama. Dari itu, hendaklah dikeluarkan zakat tiap-tiap harta pada negeri harta itu sendiri. Kemudian tidak mengapa diserahkan kepada orang-orang perantau yang ada pada negeri tempat pengeluaran zakat. 5, harta zakat itu dibagi-bagikan menurut bilangan golongan penerima zakat yang ada di negeri itu. karena meratakan golongan adalah wajib. Dibuktikan oleh ketegasan firman Allah Ta'ala. Innamas sadaqatu lil fuqara'i wal masakini wal amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqab wal gharimina wa fi sabilillahi wa bani sabil. Artinya, sedekah itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, pengurus zakat, orang-orang yang dibujuk hatinya untuk melepaskan perbudakan atau tawanan, orang-orang yang berhutang untuk jalan Allah, dan orang-orang yang dalam perjalanan. Surat Al-Baqarah ayat 60. Tujuan dari firman tadi serupa dengan kata orang yang sedang sakit. Sepertiga dari hartaku untuk orang-orang fakir dan orang-orang miskin. Maka pembagian zakat itu menghendaki penyekutuan pada pemilikan dan peribadatan. Sehingga seyogialah dijaga dari tujuan kepada yang zahir semata-mata. Pada kebanyakan negeri tidak terdapat dua golongan dari golongan yang delapan itu, yaitu golongan yang dibujuk hatinya atau mu'alaf dan pengurus zakat atau amil. Dan pada seluruh negeri terdapat empat golongan, yaitu fakir, miskin, orang berhutang, dan orang musafir, yaitu ibnu sabil. Dua golongan terdapat pada sebagian negeri, yaitu orang-orang yang berperang pada jalan Allah dan budak-budak yang melepaskan dirinya dengan tebusan. Kalau terdapat lima golongan umpamanya, maka zakat itu dibagikan antara mereka dalam lima bagian yang sama atau berlebih kurang dan ditentukan untuk tiap-tiap golongan sebagian. Kemudian tiap-tiap bagian itu dibagikan kepada tiga bagian atau lebih. Ada kalanya sama banyak atau berlebih kurang. Dan tidaklah diharuskan sama banyak di antara orang-orang dari sesuatu golongan. Sehingga bolehlah dibagikan ada yang memperoleh 10 dan 20 dan tertentulah dengan demikian bagian masing-masing. Adapun golongan-golongan yang ada itu tidak dapat ditambah dan dikurangi. Dan tidak seyogialah dikurangi pada masing-masing golongan daripada tiga orang kalau ada. Kemudian, kalau tidak ada yang wajib diserahkan selain dari segantang untuk fitrah di antara lima golongan yang ada, maka haruslah disampaikan pembagian itu kepada 15 orang. Kalau kuranglah seorang dari mereka serta mungkin dipenuhi, maka dibayar sebagian orang yang seorang itu. Kalau sulit, karena terlalu sedikit yang harus diserahkan, maka hendaklah ia berkongsi dengan golongan yang wajib menyerahkan zakat dan mencampurkan zakatnya dengan zakat golongan itu. Lalu dikumpulkan segala orang yang berhak menerima zakat. Kemudian diserahkan zakat itu, sehingga mereka memperoleh bagian masing-masing. Demikian cara yang seharusnya ditempuh. Penjelasan. Adab batiniah yang halus-halus tentang zakat. Ketahuilah bahwa atas orang yang berkehendak jalan akhirat dengan zakatnya mempunyai beberapa tugas. Tugas pertama, memahami kewajiban dan pengertian zakat serta cara ujian padanya. Dan mengapakah zakat itu dijadikan sebagian dari sendi-sendi Islam, padahal dia adalah penyerahan keuangan dan tidak daripada ibadah badaniyah. Mengenai ini terdapat tiga pengertian. Satu, mengucapkan dua kalimat syahadah adalah suatu kemestian bagi tauhid dan pengakuan dengan keesaan yang disembah. Syarat bagi kesempurnaan ucapan itu ialah tidak ada bagi orang yang bertauhid yang dicintainya selain dari Yang Maha Esa, Yang Tunggal, karena kecintaan tidak menerima perkongsian dan tauhid dengan lisan itu kurang faedahnya. Maka diujilah tingkat kecintaan itu dengan berpisah dari yang dikasihi. Dan harta adalah amat dikasihi oleh segala manusia, karena ia alat kesenangan duniawi. Dan dengan harta, manusia itu menyukai dunia dan lari dari mati, padahal pada matinya berjumpa dengan yang amat dikasihi. Maka diujikanlah mereka tentang kebenaran dakwaannya pada yang dicintai. Yang diminta mereka turun dari harta yang menjadi kesayangan dan kesenangannya. Dari itulah berfirman Allah Ta'ala, Inna Allah has taro minal mu'minina anfusahum wa ambalahum di annalahumul jannah. Artinya, sesungguhnya Allah telah membeli diri dan harta orang-orang yang beriman dengan memberikan surga untuk mereka. Surat Al-Baqarah ayat 111. Yang demikian itu adalah dengan jihad, yaitu kesedihan berkorban karena rindu hendak berjumpa dengan Allah Azza wa Jalla. Dan kesediaan dengan harta adalah lebih mudah. Manakala pengertian ini telah dipahami mengenai penyerahan harta, maka terbagilah manusia kepada tiga bagian. Bagian pertama, mereka membenarkan tauhid, menyempurnakan janjinya dan turun dari semua hartanya, tidak disimpankannya meskipun sedinar atau sedirham. Lalu mereka enggan menghadapi kewajiban zakat atas mereka. Sehingga ditanyakan kepada sebagian mereka, berapakah yang wajib untuk zakat pada 200 dirham? Lalu ia menjawab, adapun atas orang awam yang bodoh dengan hukum syariat, ialah 5 dirham. Adapun kami, maka wajiblah menyerahkan semuanya. Karena inilah, maka Abu Bakar radhiyallahu an menyedekahkan semua hartanya dan Umar radhiyallahu an dengan setengah hartanya. Lalu bertanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, apakah yang engkau tinggalkan untuk keluargamu? Menjawab Umar radhiyallahu an, sebanyak itu lagi. Dan bertanya Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Abu Bakar radhiyallahu an, apakah yang engkau tinggalkan untuk keluargamu? Menjawab Abu Bakar radhiyallahu an, Allah dan Rasul-Nya. Maka menyambung Nabi sallallahu alaihi wasallam, di antara kamu berdua ialah apa yang di antara kata-kata kamu berdua. Diriwayatkan Abu Dawud, At-Tirmidzi dan Al-Hakim dari Ibnu Umar. Abu Bakar Siddiq menyempurnakan dengan kesempurnaan kebenaran. Lalu tidak dipegangnya selain dari yang amat dicintainya, yaitu Allah dan Rasul-Nya. Bagian kedua, derajat mereka kurang dari derajat yang di atas tadi. Mereka memegang hartanya, menggunakan segala waktu, menunaikan hajat, dan musim-musim berbuat yang baik. Tujuan mereka dengan menyimpan harta itu ialah untuk berbelanja sekedar hajat, tidak untuk bersenang-senang, dan menyerahkan yang lebih dari hajat itu kepada jalan kebajikan, manakala telah terang cara-caranya. Mereka tidak merasa cukup sekedar zakat saja. Segolongan dari tabi'in berpendapat bahwa pada harta itu terdapat beberapa hak selain dari zakat, seperti an-nakhai, as-sa'bi, Atok dan Mujahid. Menjawab As-Sa'bi setelah ditanyakan kepadanya, adakah pada harta itu hak selain dari zakat? Dengan mengatakan ada, apakah engkau tidak mendengar firman Allah Azza wa Jalla? Yang artinya, dan berikanlah harta yang dikasihinya itu kepada kerabatnya, anak-anak piatu, orang-orang miskin, orang yang terlantar dalam perjalanan, orang-orang yang meminta, dan untuk melepaskan perbudakan. Surat Al-Baqarah ayat 177.